السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين يا سيارمتي، kita lanjutkan kajian kita بالصوارف عن الحق، penghalang-penghalang dari kebenaran. Penghalang-penghalang yang biasa menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Tentunya sebagaimana sudah kita sebutkan berkali-kali, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Kita mengenali kejelekan bukan karena kejelekan itu sendiri, tetapi untuk menghindarinya. Wa man lam ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengenali kejelekan dari kebaikan, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam kejelekan itu. Sehingga kita berupaya untuk tahu penghalang-penghalang yang biasa menghalangi seseorang dari kebenaran, agar kita tidak terkena penghalang tersebut. Jangan sampai kita terjerumus dalam perkara-perkara tersebut, agar kita tidak terhalang untuk menerima kebenaran. Yang berikutnya, dari apa yang menghalangi kebenaran adalah al-ujub, bangga diri, GR, kederasa, merasa dirinya paling, merasa dirinya top, merasa dirinya sudah alim, merasa dirinya gak perlu dinasehati, merasa dirinya gak perlu diberitahu. Itu ujub. Qala al-mu'allif حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. العجب يحمل صاحبه على تعظيم نفسه. Perasaan ujub, bangga diri, sering membawa pelakunya untuk mengagungkan dirinya sendiri. Hatta yafrah bima huwa alaih. Sehingga dia sudah cukup merasa gembira, sudah cukup merasa bangga dengan apa yang dia punya. وَيَسْتَغْنِي بِمَا عِنْدَهُ, dan merasa cukup dengan apa yang dia punya. tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan nasihat orang lain. Fayaral haqqa la yasdur illa anhu, maka dia menganggap bahwa kebenaran tidak muncul kecuali dari dirinya sendiri. Dia sudah alim. Ka'annahu muwakkal bihi, seakan-akan dialah yang sudah diberi tugas untuk menyebarkan kebenaran, maka hanya dia yang tahu kebenaran. Orang lain tidak mungkin tahu kebenaran. Masa si fulan kok tahu kebenaran? Belajar kapan dia? Saya, orang dekatnya Syekh Fulan. Saya bahkan diangkat anak oleh Syekh Fulan. Saya bahkan selevel dengan Syekh Alan. Ila akhir. Hadha huwa al-ujub. Itu dikatakan dengan ujub. Wa hadhihi sifatul kuffar. Sifat seperti ini sifat-sifatnya orang kafir. Kenapa mereka tidak menerima dakwah tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di Mekah? Karena ujub. Mereka sudah merasa bahwa mereka yang paling tahu kebenaran. Sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran surat Ghafir atau nama lainnya surat Al-Mu'min ayat 83. Kata Allah, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum." Perhatikan ayat ini. Kata Allah, ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka bil bayyinati, dengan keterangan-keterangan yang jelas, farihu bima 'indahum minal 'ilm, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya dari ilmu. Fariha bima 'indahum minal 'ilm, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya dari ilmu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, akhirnya terjadilah pada mereka, pantaslah mereka untuk terkena perkara yang mereka olok-olokkan, yang mereka tertawakan. Mana katanya mau diazab? Mana katanya akan turun batu-batu dari langit? Mana katanya akan ditenggelamkan dalam bumi? Yastahzi'un, haqa, pantas bagi mereka, maka nubihi yastahzi'un, pantas bagi mereka untuk diazab. Baik, dalam ayat ini kita lihat bagaimana mereka menolak para rasul dengan alasan apa? Farihu bima indahum minal ilm, mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya dari ilmu. Kami ini punya ilmu bahwa kebenaran itu ya ini. Kami sudah tahu yang namanya kebenaran, apa yang kami jalani ini. Kamu tahu dari mana? Sejak dulu nenek moyang kami sudah mengajarkan kebenaran ini. Farihu bima indahum minal ilm. Ilmu yang dimaksud oleh mereka kenyataannya bukan ilmu. Kenapa? Karena yang mereka anggap ilmu ternyata itu adalah dongeng-dongeng terdahulu dari nenek moyang mereka. Atau kalaupun ada ilmu dari nabi-nabi terdahulu, mereka sudah tambah dengan sekian banyak ajaran baru. Sebagaimana apa yang terjadi pada Quraisy musyrikin sebelum didakwahi oleh Rasulullah SAW, mereka merasa bahwa mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Ibrahim bin Ismail. Dan mereka menyatakan, nahnu ala millati abina, kami mengikuti ajaran bapak-bapak kami Ibrahim bin Ismail. Dapat satu. Tetapi apa yang mereka lakukan dengan satu itu? Misalnya tawaf. Mereka dapat itu. Dan mereka tawaf di zaman jahiliyah. Tetapi sudah ditambah dengan sekian ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran sesat. Mereka katakan bahwa kalau tawaf tidak boleh pakai pakaian dengan pakaian yang tidak jelas atau pakaiannya orang-orang rendahan. Harus pakaian ahlul humsi. Ahlul humsi itu kaum ningrat. Yaitu Quraisy sendiri. Dan mereka jual pakaiannya atau disewakan. Sehingga kalau mereka mau tawaf, mereka cari pakaian-pakaian ahlul humsi. Yang tidak punya uang untuk menyewa, apalagi membeli, maka mereka membuka seluruh pakaiannya, tawaf dengan telanjang. Ini ikhwan ibn a'azakumullah jahiliyatin jahla. Ditambah lagi dengan 360 berhala di sekitar Ka'bah. dengan berbagai macam kekufuran-kekufuran lainnya. Khon ibn a'azakumullah, dan itu mereka merasa bangga. Kami alim, kami mendapatkan ilmu dari Nabi Ibrahim. Masya Allah. Tidak bisa dinasehati, enggak bisa diingatkan, enggak bisa ditegur, enggak bisa diberi ilmu. Ini hak. Ini ajaran Allah, la ilaha illallah. Aku diutus oleh Allah sebagai rasul pada kalian. Tetap dia nolak. Merasa kami sudah tahu kok. Ibrahim juga diutus. Ila akhirih. Farihu bima indahum minal ilm. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka punya dari ilmu. Wa idza u'jiba al-mar'u bi nafsihi wastaghna bima indahu faqad tammat khasaratuhu. Seseorang kalau sudah bangga diri, merasa dirinya hebat dan sudah kagum dengan apa yang dia punya, merasa cukup dengan apa yang dia punya, tidak butuh dari yang lain, maka tamat khasaratu, sempurna kerugiannya. Tamat khasaratu, lengkaplah kerugiannya. Li'annahu la yumkin an yaltafita ila qawli ghairihi, karena dia enggak akan menengok pada ucapan orang lain. Enggak akan menengok pada ucapan lain. Apalagi beberapa tokoh-tokoh yang belum layak dianggap sebagai alim disebut ulama, syekh, ahlul hadis. Dan dia bangga dengan itu. Ini sulit untuk menerima dari yang lainnya. Merasa yang lainnya siapa? Dengan saya lebih alim mana? Saya ahlul hadis, diarul Indonesia. Kami adalah ahlul hadis, diarul Pantura. Masya Allah. Ini barakallahu fikum, tamat khasaratuhu, lengkap kerugiannya, karena dia tidak akan bisa menengok dan gak mau menengok kepada ucapan orang lain. Fadlan an an yaqbalahu idza kana haqqan. Nengok aja enggak mau, apalagi mau menerima kebenaran. Nengok aja enggak mau, nanya enggak mau. Gengsi. Masa saya tanya sama dia? Siapa dia, siapa saya? Ini barakallahu fikum. Kalau dia tidak mau yaltafita ila qauli ghairihi, enggak mau menengok ucapan orang lain, apalagi mau menerima kebenaran. Lebih-lebih lagi tidak akan dia mahu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hadis rawahu Abu Daud dalam kitab al-Malahim dan Tirmizi dalam kitab at-Tafsir dan juga riwayat Imam Hakim dan sahahahu dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aita hawan muttaba'a wa syuhhan muta'a wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khassati nafsik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau sudah melihat hawa nafsu yang diikuti dan kebakhilan yang dituruti dan i'jabu kulli di ra'yin bi ra'yihi, kalau sudah setiap orang punya pendapat bangga dengan pendapatnya, kalau sudah melihat tiga perkara ini, alaika bi khassati nafsik, atas kalian untuk mementingkan dirimu sendiri. Artinya barakallahu fikum, apa kata orang sekarang, jangan ngoyo. Bisa dipaham ya? Ini ngapain? Kalau dia sudah bangga dengan ra'yunya sendiri, bagaimana mau dinasehati? Kalau dia sudah menjadikan hawanya sebagai panutannya, bagaimana mau dinasehati? Kalau dia sudah terlibat atau sudah termakan dengan kebakhilan yang dituruti, sudah. Pentingkan dirimu sendiri. Pentingkan dirimu sendiri. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, atas kalian untuk mementingkan diri-diri kalian sendiri, kalian tidak mendapatkan kejelekan apa-apa dengan kesesatan mereka yang sesat. Khana fil na'azakumullah. Kapan ini? Ayat ini kapan kita terapkan? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri, kalian tidak mendapatkan madarat dengan mereka yang berlomba-lomba dengan kesesatan. Alhamdulillah. Hadikumullah. La yadurrukum, enggak akan merugikan kalian. Orang yang sesat, kalau kalian berpegang dengan hidayah. Ya, sudah. Alaikum anfusakum. Kapan itu diterapkan? Ini tafsirnya dari ucapan Rasulullah SAW. Kalau sudah melihat hawan muttaba'an, kalau sudah melihat syuhan muta'an, kalau sudah melihat i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, kalau sudah melihat orang masing-masing dengan pendapatnya dan masing-masing bangga dengan pendapatnya, sudah. Alaikum anfusakum. Alaika bi khassati nafsik. Hendaklah engkau mementingkan dirimu sendiri. Asyahid, yang menjadi bukti dari hadis ini adalah kalimat yang ketiga, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Kalau seseorang sudah merasa bangga dengan apa yang dia punya, sudah merasa bangga dengan pendapatnya sendiri, maka ini yang sulit untuk mendapatkan nasihat, sulit untuk diajar, sulit untuk diberitahu. Nah, wal ujub wal mu'jib bi nafsihi hadhuhu istisyaru fadli nafsi. Kata muallif hafizahullah, orang yang bangga diri bagian dia adalah selalu merasa bahwa dirinya memiliki fadl, memiliki kelebihan di atas orang lain. Wa nadhar ila dhalik, dan selalu melihat kelebihannya. Saya kelebihannya ini. Saya lebih tinggi di sini. Saya lebih alim, saya lebih mulia, saya lebih tinggi, saya lebih lama, saya lebih senior, saya lebih, yang selalu dilihat adalah kelebihan dirinya. Itu orang yang mu'jib bi nafsihi. وهذا النظر يوجب نقصه وخروجه عن الفضل. Padahal perasaan seperti itu, pandangan dia pada kelebihan dirinya, justru mengurangi keutamaannya. Anggap orang ini memang punya ilmu, tapi ketika dia bangga diri dengan ilmunya, keutamaan tadi turun, keutamaan tadi berkurang, jauh berkurang. Kenapa? Karena ada ujub bi nafsihi. Karena ada bangga diri. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ala tara anna alladhi yu'azzim nafsahu bil batil yuridu an yansurahu yuridu an yansura kullama qalahu walau kana khata'an." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz ke-10 halaman 292 menyatakan, tidaklah kau lihat atau tidakkah kau lihat bahwa seorang yang membanggakan dirinya atau mengagungkan dirinya, membesarkan dirinya dengan kebatilan, orang ini biasanya yurid an yansura maqalahu, dia akan berupaya untuk membela ucapannya walaupun salah. Orang yang membanggakan dirinya, orang yang memuliakan dirinya, dia akan membela pendapatnya walaupun salah. Kenapa? Takut jatuh. Karena dia sedang meninggikan dirinya. Kalau saya ngaku bahwa ini salah, jatuh saya. Saya akan begini, saya akan begitu. Bayangan dia sendiri. Padahal betapa banyak yang tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Betapa banyak orang yang tawadhu' karena Allah, justru Allah angkat dia, justru dimuliakan. Betapa tawadu'nya Syekh Fulan menyatakan dengan kalimat akhtatu, aku salah, astaghfirullah, aku cabut ucapanku kemarin. Khulun na'azakumullah. Apakah ada yang merendahkan Syekh Ubaid hafizahullah ketika beliau mengakui kesalahannya kemudian mencabut ucapannya? Tidak ada. Justru semakin mulia, semakin tinggi, dan orang-orang semakin kagum, ini benar-benar mutawadhi'. Kanibina azakum lakum muslimin yang sahur mati. Tetapi orang ini, karena dia memiliki penyakit ujub, bangga diri, sehingga dia merasa kalau saya akui kesalahan saya akan jatuh. Maka dia bela mati-matian. Tetapi bukankah? Ya, tapi kan bertentangan dengan hadis ini. Sebentar, memang itu hadis berbeda dengan apa yang saya katakan tadi. Tapi kan ada hadis lain. Bukankah ini demikian? Bukankah ini demikian? Pokoknya harus benar. Apa jadinya? Menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Bal walau qaddara annahu kana muhiqqan sadda'an bil haqqi falyahdharil 'ujub. Bahkan kalaupun dia ditakdirkan orang yang di atas kebenaran, bahkan sadda'an bil haqq, bahkan dia menjelaskan kebenaran dan menerangkan kebenaran, kebetulan disampaikan ini memang hak, juga tetap bangga diri tidak boleh. Falyahdharil 'ujub, hati-hati dengan 'ujub. Fainahu qad yufsid thamarata 'amalihi shalih, karena bisa jadi bangga dirinya merusak amal solehnya tadi. Sayang sekali. Memang kadang Allah subhanahu wa ta'ala yansur hadad din birajulin fasik. Kadang Allah membela agama ini dengan seorang yang fasik. Dia membela agama mati-matian benar, yang dia katakan hak. Tetapi ternyata dia bangga diri. Orang mendapatkan ilmu, dia mendapatkan dosa. Karena dia riya, ingin dipuji, ingin diangkat, ingin dikatakan begini, katakan begitu. Orang-orang mendapatkan faedah, masya Allah, ini benar apa yang dikatakannya. Dalilnya kuat, memang hak yang disampaikan. Tetapi apa yang ada pada dirinya dari bangga diri dan ujub, merusak amal solehnya. Sebagaimana disebutkan di sini tadi oleh Syekh Hafizahullah, yufsid thamarata amalihi salih, akan merusak amalannya yang salih. Dan juga kejelekan lainnya, kadang orang yang melihatnya tahu, merasa ini orang tidak ikhlas, sehingga tidak masuk ke hati. Ini juga kerugian berikutnya. Orang yang berbicara dengan ikhlas dari hatinya, masuk dalam hati, sehingga orang yang berbicara, sedangkan orang yang berbicara dengan kebanggaan dirinya, dengan ujub, dengan riya, hanya keluar dari mulutnya, maka hanya masuk telinga manusia dari kiri ke kanan, masuk kanan keluar kiri, enggak masuk ke hati. Bahkan sebagian mereka menggerutu dengan menyatakan, ah kamu sendiri begitu, kamu sendiri begini, tidak diterima dakwahnya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, ini kerugian lainnya. Maka dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Dhahabi rahimahullah, faka min rajulin nataqa bil haqqi wa amara bil ma'rufi fayusallitullah alaihi man yu'dihi. Betapa banyak orang yang berbicara dengan kebenaran, memerintahkan dengan kebaikan, tetapi ternyata Allah takdirkan ada yang menyakiti dia, mengganggu dia, lisu'i qasdih, karena jeleknya tujuan dia, maka Allah timpakan. Wa hubbihi lirriasati diniyah, karena dia cinta riasah, senang ditokohkan, senang disanjung, senang diangkat sebagai pimpinan agama. Fahada da'un khafiyun sarin fi nufusil fuqaha, inilah penyakit yang samar yang sering melanda para fuqaha. Subhanallah. Penyakit ini bahayanya apa? Justru mengenai orang-orang yang berilmu seringkali. Sayang sekali. Kalau orang-orang yang jahil, juhal, syaitan akan menipu mereka dengan berbagai macam tipuan-tipuan, dan mereka mudah tertipu karena juhal. Sebagian ditipu ke kanan, ke kiri, ditipu ke segala macam arah, kesesatan-kesesatan yang bermacam-macam. Tetapi ketika orang tadi berilmu, kalau ditipu, gak akan kena. Karena dia tahu, oh ini bukan yang hak ini. Oh ini bukan jalannya, yang hak jalannya ke sana. Maka tidak dengan cara itu syaitan menggoda. Syaitan masuknya bukan dari pintu itu, tapi dari pintu lain, yaitu pintu al-ujub, pintu bangga diri, kesombongan, gengsi. Ini yang sering melanda para fuqaha, kata Hafidz Adz-Dzahabi. Sarin fi nufusil fuqaha. Wa nafas ta'annafa min al-qiyad wal ittiba'. Markuzun fiha naw'un min al-kibr wa mudafa'at al-mukhalif illa man 'asamallah. Sedangkan jiwa ini selalu merasa enggan untuk terikat dengan kebenaran, merasa enggan untuk ngikut kebenaran, dan justru terfokusnya pada perkara-perkara yang lain. Oleh apa? Minal kibr, dengan kesombongan. Mudafa'atul mukhalif, selalu menyalahkan yang menyelisihi dia. Siapa yang menyelisihi dia, selalu disalahkan. Tidak peduli dalilnya, tidak peduli hujahnya. Illa man asamallah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi. Biasanya al-mustathna dengan al-mustathna minhu banyak mana? Anfidina azakumullah. Yang dikecualikan sama yang dikecualikan daripadanya, mana yang lebih banyak? Yang dikecualikan daripadanya lebih banyak, yang dikecualikan sedikit. Dan ini digambarkan seperti itu. Wasadak, dan memang benar seperti itu. Kebanyakan orang terbawa oleh hawa nafsunya, gengsi untuk menerima kebenaran. Kebanyakan orang lebih mementingkan pribadinya. Illa man asamallah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi. Wa qalilum mahum, dan sedikit mereka itu. Wa qalilun min ibadiy asyakur, sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. La siyama man lam yujalis man yuqtada bihi min alladhina idza dzukiru bi ayatillahi lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana. Lebih-lebih lagi orang yang tidak pernah bermajlis dengan orang-orang yang menjadi teladan. Tidak pernah bermajlis dengan orang-orang yang sudah menjadi teladan, yaitu orang-orang yang kalau ditegur dengan ayat Allah, lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Bukan orang yang kalau ditegur dengan ayat tutup mata, tutup telinga, bukan. Artinya para ulama yang siap ditegur walaupun dari muridnya yang paling rendahnya. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad muridnya. Kalau engkau dapatkan hadis sahih bertentangan dengan ucapanku, fadzakiruni, ingatkan aku. Disuruh. Dan masih Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kalau aku berselisih dengan seseorang, aku dengarkan. Apa alasannya? Apa hujahnya? Jangan-jangan aku mendapatkan tambahan ilmu dari dia. Lihat ya, ikhwan fillah azakumullah. Dia berharap jangan-jangan ada ilmu yang aku belum dengar. Aku tunggu, aku dengarkan sampai selesai. Apa alasannya? Ternyata dia bawakan hadis yang aku sudah hafal sebelum dia lahir. Khadimina azakumullah, begitu tawadhu'nya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan selalu berharap kalau-kalau ada ziyadatul ilm, kalau-kalau ada tambahan ilmu, Rabbi zidni ilma. Tentunya yang dimaksud adalah sesama ahlu sunnah. Kalau ahlul bidah yang berbicara, tutup telinga. Kalau sudah pasti dia adalah ahlul dalal, sudah terbukti ahlul dalal, menolak ayat, menolak hadis, maka apa kata Allah tadi? Alaikum anfusakum, la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Sama dengan hadis tadi yang menyatakan kalau engkau dapati syuhan muta'an, atau kau dapati hawan muttaba'a, hawa yang nafsu yang diikuti, kamu dapati kulli dzi ra'yin ajabi ra'yihi, masing-masing bangga dengan pendapatnya sendiri. Alaikum bi anfusikum, alaika bi khasati nafsik, atasmu untuk mementingkan dirimu sendiri. Khamilina azakumullah, sehingga kita dengarkan walaupun itu mungkin dari murid kita atau dari teman kita yang kita tidak nyangka kalau dia itu punya ilmu. Barangkali ternyata dia mendengarkan dari orang yang lain dan berilmu. Saya dengar ada hadis ini, hadis-hadis itu. Faedah, tambahan ilmu. Maka dikatakan di sini, barakallahu fikum, bahwa kebiasaan jiwa ini enggan untuk mengikuti kebenaran, untuk mengikuti al-haq, apalagi dari orang lain, apalagi dia memiliki kelebihan. Apa sebabnya? Ada rasa bangga diri, ada rasa gengsi. Masa saya harus ngikut murid saya sendiri? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, illa man asamallah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi, yang Allah berikan kepadanya tawadhu', tidak terfitnah dengan ujub dan bangga diri, tidak sombong, maka orang ini akan bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu dari guru-gurunya dan dari murid-muridnya. Dan kita sering dapatkan riwayat hidup para rawi hadis. Wa rawa an fulan wa fulan wa fulan. Dan juga rawa an fulan wa fulan dari murid-muridnya. Kok bisa? Dia meriwayatkan dari guru-gurunya dan meriwayatkan pula dari muridnya. Karena muridnya kadang dia mendapatkan ilmu dari yang lain, menyampaikan pada gurunya, maka dia dapat. Dan dia jadikan sebagai ilmu. Haddatsana, sampai kepadaku atau menyampaikan kepadaku muridku fulan bin fulan dari imam fulan. Hadirin a'azakumullah, dan itu ilmu. Berkata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, "Lau annal mubtadi' tawadha'a li kitabillahi wa sunnati nabiyhi lattaba'a wa mabtada'a." Lattaba' wa mabtada'. Kata Fadhil Ibn Iyad, kalau saja ahlul bid'ah itu mau tawadhu' lillah, merendah di hadapan Allah, tidak sombong, tunduk pada kitabillah dan sunnati nabiyyi, niscaya mereka akan ittaba'a wa mabtada'. Dia akan ngikut, enggak akan mengadakan bid'ah. Walakinnahu a'jaba bi ra'yih. Masih ucapan Fudail Ibn Iyad. Tetapi sayang, dia bangga dengan pendapatnya sendiri. Dia memiliki penyakit ujub. Faqtada bimakhtara'a. Akhirnya dia ngikut apa yang dia bikin sendiri. Subhanallah. Berarti kenapa ahlul bid'ah mengadakan kebid'ahan? Jawaban Fudail Ibn Iyad rahimahullah, karena mereka tidak tawadhu'. Karena mereka memiliki penyakit ujub, bangga diri. Walaupun sufi, Ustaz, iya, sufi kan betul-betul tawadhu, jalannya tunduk-tunduk. Kalau assalamualaikum hampir gak kedengeran karena sopannya. Assalamualaikum. Minyak wangi, minyak wangi. Pijat-pijat, kefal, kefal, bekhair. Begitu sopannya, begitu tawadhunya. Dijawab oleh Fudail Ibn Iyad, kalau dia tawadhu, enggak akan mengada-adakan kebid'ahan. Iya kan? Dia merasa saya tidak tahu, yang tahu Allah dan Rasulnya. Kalau tawadhu, dia akan berkata saya jahil, saya enggak tahu tentang ilmu agama, yang tahu adalah Allah dan Rasulnya, maka saya ikut apa kata Allah, apa kata Rasul. Itu tawadhu. Tetapi kalau dia merasa bahwa apa yang saya jalani dari aliran ini adalah hak, kemudian enggak mau tanya pada Quran dan Sunnah, enggak mau mendengarkan ucapan-ucapan para imam, imam ahli sunnah, artinya dia tidak tawadhu'. Koreksi. Koreksi definisi tawadhu'. Yang beredar di masyarakat definisi tawadhu' adalah tawadhu'nya sufi. Yang kalau jalan tunduk-tunduk, padahal enggak boleh ruku' pada manusia. Jangan sujud, jangan ruku'. Mereka malah ruku'. Bukan itu. Yang namanya tawadhu' adalah dia merasa kalau dia tidak memiliki kelebihan apa-apa dibandingkan dengan yang lain dari kaum muslimin, sehingga dia mendengarkan nasihat dari mereka, khususnya yang membawa ayat dan hadis, khususnya dari mereka yang berjalan di atas sunnah, khususnya dari para salafus saleh dan para pengikutnya, khususnya dari para ulama yang berjalan di jalan tersebut. Iya kan? Ini subhanallah, sombongnya bukan main. Dinasehati oleh alim, bukan hanya ustaz kelasnya, ulama, tidak mau tunduk. Tapi ustaz, kelompok yang anu rela mati untuk Allah dan Rasulnya, dan menyatakan aku tidak mengharapkan apa-apa, aku mengharapkan jannah untuk menjadi burung-burung hijau yang terbang di sana. Jawabannya sama. Kalau kamu punya tawadhu', enggak akan kamu merasa yakin, bangga diri dengan apa yang kamu katakan itu. Kamu akan dengar nasihat para ulama kibar. Apa jawaban kalian ketika dinasehati oleh para ulama? Ah, itu ulama pemerintah, itu ulama penjilat penguasa. Itu yang namanya sombong, itu namanya ujub binafsihi, bahwa yang paling ikhlas, yang paling jihad, mereka yang paling berjuang di jalan Allah dan Rasulnya, paling murni perjuangannya. Adapun para ulama dianggapnya main-main. Adapun para ulama dianggapnya mereka hanya enak-enakan duduk dalam ruang ber-AC, tinggal berfatwa ke sana, berfatwa ke sini, tinggal berbicara selesai. Masya Allah. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, namanya ujub. Melihat pada dirinya besar, melihat pada orang lain kecil. Dan inilah yang dikatakan dengan sombong, al-kibr. Apa definisi kibir menurut Rasulullah SAW? Hah? Naam. Sayyid. Itu namanya sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq menolak kebenaran. Apa ghamtun nas? Menganggap manusia kecil, kerdil, tidak ada apa-apanya. Ulama digitukan. Hah? Mereka ulama pemerintah, ulama penjilat. Mereka tuh gak bisa apa-apa. Mereka tuh begini, mereka tuh begitu. Habis para ulama dicerca oleh mereka. Gak ada tawadu. Gak ada rasa tawadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada kitab. Qala. Qala aydan, Rasul berkata juga Fudhal ibn Iyad tentang tawadu. Qal, kata beliau, namanya tawadu' an takhdu'a lil haqqi wa tanqada lahu. Yang namanya tawadu', engkau tunduk pada kebenaran dan engkau terikat dengan kebenaran. Mimman sami'tahu, dari manapun kamu mendengar kebenaran itu. Walau kana ajhalun nas, walaupun dari orang yang paling bodoh. Lazimaka an taqbalahu minhu. Kalau disampaikan kebenaran, terima. Khana bin na'azakum Allah kaum muslimin yang saya hormati. Beberapa ulama dan tulabul ilm yang senior, ketika ada ahlul bid'ah yang membuat rudud, bantahan-bantahan dengan berbagai macam yang kelihatannya hujjah, dibaca oleh mereka, mereka yang berilmu, karena mereka akan melihat di sisi mana yang bisa dibantah, di sisi mana yang ternyata benar, dilihat, dibaca. Aku menduga bahwa apa yang dirujuk ini hak. Saya terkejut, dalam kitab ini, dalam juz sekian, halaman sekian, aku melihat, aku buka kitab itu. Yang jadi syahid ini tadi, dia penasaran, jangan-jangan di kitab itu memang ada. Ternyata setelah dibuka, dia salah memahami. Ketika saya lihat bantahannya, berarti beliau hafizahullah membaca dan membuktikan apa iya ada di kitab ini. Masya Allah, merujuk kepada kitabnya ulama terdahulu, ulama salaf. Ternyata saat dibuka, salah paham. Sebagaimana ketika berbicara tentang masalah seorang gubernur yang menghukumi Zaid bin Dirham, dhahu dhahayakum, sembelih-sembelihan kalian, aku akan menyembelih Zaid bin Dirham. Itu sering dibawakan oleh para ulama. Ternyata ada anak muda membantah bahwa riwayat itu tidak benar. Dan kalaupun benar bahwa Khalid Al-Qushari adalah tukang sihir yang begini, yang begini, yang begini, habis dicerca dalam kitab Syiar A'lam Nubala halaman sekian, dan dalam kitab ini, dalam kitab ini. Penasaran, apa iya? Begitu dibuka, ternyata itu sifat-sifat yang disebutkan tadi orang yang dibunuhnya. Maka dibunuhlah dia, karena dia pernah membunuh tukang sihir. Ternyata kata dia, dibunuhlah dia, dan dia adalah seorang begini, begini, begini. Disebutkan tukang sihirnya, dikira yang bunuhnya. Itu terburu-buru namanya al-ajalah. Karena hawa nafsunya pengen bela diri, akhirnya terburu-buru salah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah asyahid bahwa mereka kalau memang orang itu bawa hujjah, didengar. Kok bawa hujjah? Bawa dalil? Bawa ucapan ulama lagi? Coba lihat. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah. Dan itu mereka. Adapun kita dan kalian, jangan gegabah. Kalau bukan ahlu sunnah, mereka ahlu dalal, sudahlah, serahkan pada ahlinya, serahkan pada ulama. Kita baca yang sudah pasti, yang sudah jelas bahwa mereka adalah ahlu sunnah dari para imam-imam. Baik, kembali kepada kitab. Berarti apa tawadhu' menurut Fudail bin Iyadh? Tawadhu' adalah engkau tunduk pada kebenaran dari manapun datangnya. Kalau ternyata itu hak, kenapa ditolak? Wal ujub yaqta' sahibahu 'an al-isti'anah bi rabbih wa dhalika li'tidadihi bi nafsihi. Bangga diri juga menghalangi pelakunya untuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya hamba ini minta tolong pada Allah, beristi'anah. Tetapi orang yang punya ujub dan bangga diri, dia merasa enggak butuh. Saya kan alim. Saya kan pandai. Enggak mungkinlah saya sesat. Begitu. Ini bangga diri. Sehingga dia lupa untuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li'tidadihi bi nafsihi, karena dia menghitung dirinya bahwa dirinya adalah orang yang mampu, orang yang hebat, orang yang bisa, orang yang tidak mungkin terkena fitnah, orang yang enggak mungkin begitu. Sehingga dia terlalu akhirnya lancang tanpa meminta isti'anah pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ujub min babil isyrak bin nafs. Yang namanya ujub termasuk dari bab al isyrak, kesyirikan, seperti riya. Riya juga syirik, ujub juga syirik. Walaupun syirik kecil, tetapi itu dosa besar. Jangan anggap remeh. Wa hadha halul mustakbir. Dan keadaan bangga diri ini adalah keadaan orang yang sombong. Fal mura'ila yuhaqqi qawluhu iyyaka na'bud. Wal mu'jib la yuhaqqi qawluhu wa iyyaka nasta'in. Riya dengan ujub sama-sama syirik, saudara kembar atau saudara misan karena agak beda, tapi sama-sama syirik. Yang satu bertentangan dengan iyyaka na'budu, yang satu bertentangan dengan iyyaka nasta'in. Ucapan siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Rabbi zidni ilman. Kata beliau, kalau orang itu murai riya, beramal karena manusia, karena ingin dipuji, karena ingin disanjung, karena ingin mendapatkan dari manusia ini dan itu, maka orang ini tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bukan untuk Allah. Berarti bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan iyyaka na'bud. Ketika kita ikrarkan setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku beribadah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Tetapi kepadamulah kami beribadah. Kalau beribadah karena manusia, berarti bukan pada Allah Taala. Berarti riya yang ibadahnya untuk manusia, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk diangkat, untuk mendapatkan ini dan itu, bertentangan dengan iyyaka na'budu. Baik, bagaimana temannya yang namanya ujub, bangga diri? Ujub bertentangan dengan ayat berikutnya, iyyaka nasta'in. Al-mu'jib, orang yang bangga diri, tidak mewujudkan iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Tetapi orang ini menyatakan, saya hebat, gak butuh pertolongan. Saya mampu, gak mungkin saya sesat. Saya alim. Ya ikhwan, ana alim ya ikhwan. Kata tokohnya Hajuri. Ana alim, ana ulama. Astagfirullah, astagfirullah. Ulamanya enggak begitu. Ulama yang lebih alim dari dia berlipat-lipat kali, bahkan umurnya dua kali lipatnya dia, menyatakan ana talibul ilm. Syekh Rabi' hafizahullah menyatakan ana talibul ilm. Jangan puji aku berlebihan. Syekh Ubay juga menyatakan begitu. Ana jauh di bawah Syekh Rabi. Beliau a'lam minni bikithir. Atau kama qala hafizahumullah. Ini orang syab, masih muda belia, kemudian menyatakan ana alim, ana ulama. Kenapa harus minta fatwa ulama? Saya ulama. Masya Allah. Betapa jeleknya penyakit yang ada pada dia. Orang yang seperti ini biasanya tidak merasa butuh pertolongan. Tidak merasa butuh tambahan ilmu. Tidak merasa butuh untuk diberitahu oleh kalian semua. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Enggak merasa butuh dari para ulama bahkan. Enggak butuh. Tanya pada ulama kibar. Bukankah syekh saya juga kibar? Oh, Masya Allah. Susah ngomongnya. Sulit kita bicara sama mereka para hajurin. Kembali kepada kita. Berarti yang namanya riya bertentangan dengan iyyaka na'budu. Dan yang namanya ujub bertentangan dengan iyyaka nasta'in. Kalau dia mewujudkan kedua-duanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Yang pertama, keikhlasan. Ibadah untuk Allah. Memurnikan ibadah untuk Allah. Iyyaka na'budu. Yang kedua, iyyaka nasta'in. Apa? Tawadhu' lillah. Tunduk di hadapan Allah. Ya Allah, tanpa bantuanmu aku gak bisa apa-apa. Ya Allah, tanpa pertolonganmu aku gak akan bisa selamat. Aku hanya meminta pertolongan dari engkau. Kau muslimin yang saya hormati. Orang yang seperti ini, yang menyatakan la haula wala quwata illa billah, gak ada kekuatan dan daya upaya kecuali karena Allah Ta'ala, akan selalu meminta tolong pada Allah. Bahkan ketika dia berupaya untuk mencari yang paling rajih, itu pun masih dia katakan yang paling rajih itu menurut saya, wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. Masya Allah. Kenapa? Khawatir. Karena merasa saya ini kurang, saya ini padahal ulama. Fahadha huwa rajih, wallahu a'lam. Ini yang rajih. Seperti yang saya lihat, wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Ternyata saya salah, mungkin. Ini Masya Allah, orang yang yuhaqqiq iyyaka nasta'in, selalu minta pertolongan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ujub wal-kibr mutadakhilan. Yang namanya ujub, bangga diri dan kesombongan, itu saling masuk, saling berkait erat, tak terpisahkan. Fala yubla bil ujbi illa mutakabbir. Tidaklah seorang tertimpa penyakit ujub kecuali orang-orang yang memiliki kesombongan. Bagaimana kalau dibalik? Tidaklah orang-orang yang sombong kecuali memiliki bangga diri, bisa? Nah, karena mutadakhil, saling memasuki. Qala Ibn Hibban, berkata Ibn Hibban rahimahullah, innahu la yatakabbar ahadun, innahu la yatakabbar ala ahadin hatta yu'jib binafsih. Orang enggak akan sombong, merasa tinggi di atas orang lain, kecuali kalau dia itu memiliki bangga diri. Tidaklah seorang sombong, merasa lebih di atas orang lain, kecuali karena ada penyakit ujub, bangga diri. Wa yara laha ala ghairiha al-fadl, dan dia merasa bahwa dia di atas orang lain memiliki kelebihan. Saya lebih alim, saya lebih banyak dudukan masyayikh, saya lebih dekat dengan mereka, saya lebih ini, saya lebih banyak baca kitab, bahkan saya sudah habis kitab ini, kitab ini, kitab ini, bahkan saya yang 10, 20 jilid saya selesai baca. Merasa lahu fadl ala ghairihi, dia memiliki kelebihan yang tidak punya pada orang lain. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa ammal kibru fa atharun min atharil ujubi wal baghi min qalb qad imtala'a bil jahl wa dhulm. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya sombong itu salah satu pengaruh dari pengaruh-pengaruh bangga diri. Salah satu pengaruh dari pengaruh-pengaruh bangga diri dan melampaui batas yang ada di dalam hati seseorang. Seorang yang mana? Orang yang imtala'a bil jahli wa dhulmi. Orang yang sudah terfitnah dengan dua perkara, al-jahl wa dhulm. Bodoh, zalim. Kalau saja dia cuma punya bodoh, tidak zalim, niscaya dia akan bertanya kepada orang yang lebih alim. Tapi sayang sekali, bodoh, zalim lagi, mendzalimi dirinya sendiri, zalimu li nafsih, sehingga dia merasa dirinya alim cukup dan kemudian dia tidak mau bertanya pada orang lain karena dia merasa lebih alim, gengsi untuk tanya orang lain. Wa tarahalat minhul ubudiyah, akhirnya peribadatan meninggalkan dia. Artinya ibadahnya berangsur-angsur lenyap. Yang namanya ibadah harus dengan keikhlasan. Tanpa keikhlasan tidak dianggap ibadah. Maka ibadahnya tarahalat, pergi. Wa nazala alaihi al-maqt, yang turun kepadanya justru kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yara laha ala ghairiha, qala fa nadhara ila an-nas, dia melihat kepada manusia sebagai syarar. Wa mashu bainahum tabakhtur, wa muamalatuhu lahum muamalatul istinthar lal ithar walal insaf. Masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ibadahnya mulai berangsur-angsur sirna karena dipenuhi riya dan ketidakikhlasan, akhirnya hilang, tidak dianggap ibadah, akhirnya turun kemurkaan Allah kepadanya. Setelah itu apa jadinya? Lihat manusia dianggap jelek semua. Kalau berjalan sombong, tabaktur. Wallahu ta'ala alam. Rinciannya yang jelas, tabaktur adalah berjalan dengan sombong, dan itu diancam dengan sekian ancaman-ancaman dalam hadis-hadis. Barang siapa yang berjalan dengan tabaktur, atau lafadnya seorang yang berjalan dengan tabaktur, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia dalam bumi, wa yatajaljal ila yaumil qiyamah, dan terus berbolak-balik tersisa sampai hari kiamat gara-gara berjalan dengan tabaktur. Ada yang menyatakan tabaktur itu dengan mengangkat, mendongak akan kepalanya, berjalan dengan merasa dirinya di atas semua yang ada. Ada lagi yang menyatakan begini dan begitu. Al-muhim, yang namanya tabaktur adalah berjalan dengan sombong, berjalan dengan sombong. Padahal dia gak akan bisa setinggi gunung, gak akan bisa dia, tapi didongakkan begitu. Ini barakallahu fikum. Kenapa? Karena di dalamnya sudah rusak, ibadahnya sudah dipenuhi riya, kemudian kemurkaan telah turun kepadanya, maka pandangannya pada manusia pandangan kecil semua, semuanya rendah. Kalau dia lewat, merasa dirinya adalah seorang imam, seorang alim minal ulama, yang berjalan di atas rakyat jelata yang gak ngerti apa-apa. Qul ibn na'azakumullah. Kalau berfatwa, dia akan berfatwa dengan serampangan. Kenapa? Semua bodoh, gak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti bahasa Arab. Cuma saya yang ngerti bahasa Arab. Sehingga dengan seenaknya dia jawab, enggak akan ada yang baca kitab ini. Ada yang dikatakan dengan sombong atau ujub dan bangga diri. Akhirnya tawadhu hilang. Wa mu'amalatuhu lahum, muamalahnya kepada manusia, mu'amalatal istinthar lal ithar. Ithar itu mementingkan orang lain, sedangkan istinthar itu melebihkan dirinya di atas orang lain. Dia ingin dapat sesuatu, harusnya dia mementingkan orang lain, kan begitu. Dan itu sifat orang-orang saleh dari kalangan Ansar. Sifat para sahabat yang mulia yang Allah puji dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yu'thiruna 'ala anfusihim, mementingkan diri mereka di atas dirinya, yakni mementingkan tamu-tamunya, mementingkan muhajirin di atas diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sesungguhnya butuh, perlu, sesungguhnya dia punya hajat yang massa, hajat yang qawiyah, tapi karena mementingkan tamunya, dia kalahkan dirinya. Walaupun dia lapar, dia berikan pada tamunya. Matikan lampunya. Pura-pura makan. Ayo silakan makan. Tamunya makan dengan kenyang, dianya cuma berpura-pura saja supaya jangan kurang tamunya. Yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang lain berkata pada istrinya, "Ada makanan apa?" "Tidak ada makanan apapun wahai suamiku. Kecuali kutu auladik. Kecuali makanan pokok anak-anakmu. Makan malam mereka. Tidurkan anak-anak. Tidurkan anak-anak." Makanan anak-anak tadi disajikan untuk tamunya. Wa hadzal itsar yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Adapun orang-orang yang mu'jibun bi anfusihim, orang yang mu'jib bi nafsih, justru sebaliknya. Bagaimana supaya dia dilayani sama orang lain? Bagaimana supaya dia yang diberikan sesuatu yang dipentingkan, bukan dia mementingkan orang lain? Ini khonidan azakumullah kebalikannya. Walal insaf, demikian pula pandangannya tidak insaf, tidak bijak. Wal abdu mafturun ala mahabbati nafsihi. Seorang hamba memang secara fitrah mencintai dirinya sendiri dan merasa senang dengan dirinya sendiri. Fa idza lam yantasif al-'abd min nafsihi awqa'ahu dhalika fi ad-dhalalat. Kalau saja dia tidak bersikap bijak pada dirinya sendiri, maka niscaya dia akan terjerumus dalam berbagai macam kesesatan-kesesatan. Sehingga ada seorang sahabat ketika sebelum diberitahu oleh Nabi, dia menyatakan, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai kecuali diriku sendiri daripada engkau." "Lah," kata Nabi, "tidak. Sampai engkau lebih cinta kepadaku daripada dirimu sendiri." Maka beliau jawab radhiyallahu anhu, "Al-an." Sekarang tidak ada siapa pun yang lebih aku cintai, tidak pula diriku sendiri, di atas engkau. "Al-an." Sekarang sudah benar. Khudubidina azakumullah. Ucapan pertama tadi perkara yang berkata, ya tentunya aku akan mementingkan diriku, begitu. Tapi hati-hati. Kalau engkau benar-benar mementingkan dirimu, selamatkan dirimu dari api neraka. Kalau engkau benar-benar cinta pada dirimu sendiri, selamatkan dirimu dari kesesatan-kesesatan. Dengan apa? Dengan mengikuti syariat-syariat, sunnah demi sunnah. Adapun dunia, pentingkan orang lain. Itsar. Ini khodirin a'azakumullah kumuslim yang saya hormati. Maka berlomba-lombalah dengan kebaikan, karena kita ingin mendapatkan kebaikan lebih di akhirat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan untuk mendapatkan jannah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan kebaikan, ampunan dari Allah dan surga. Disuruh untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Tetapi disuruh untuk ithar pada dunia. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jangan terbalik. Kalau urusan makanan, rebutan. Bukan ithar. Tapi soft terdepan, ithar. Silakan kamu aja. Silakan. Loh, enggak terbalik. Kalau urusan pahala, urusan jannah, berlomba-lomba dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan jannah. Kata para sahabat, sungguh kami hampir-hampir bertikai untuk mendapatkan saf terdepan. Hampir-hampir berselisih, berebut untuk mendapatkan terdepan. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti memang fitrah seringkali mementingkan dirinya sendiri. Tetapi harus ingat, harus bersikap bijak. Bagaimana bersikap bijak? Hendakkan pentingkan dirimu dalam masalah akhirat, yaitu dengan mengikuti sunnah demi sunnah, ayat demi ayat, dan hendaklah tawadhu'. Hendaklah tawadhu', tidak ujub, tidak bangga diri, tidak sombong, tidak GR dengan apa yang dia punya. In lam yantasif al-'abd min nafsihi aw qaha dhalika fi dhalalat. Kalau saja dia tidak bijak, tidak berhati-hati, maka niscaya dia akan terjerumus dalam kesesatan-kesesatan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hubbuka asy-syai'a yu'mi wa yusim. Kecintaanmu pada sesuatu seringkali membuat buta, membuat tuli. Wal insan majbul ala hubbi nafsi. Sedangkan insan secara fitrahnya cinta pada dirinya sendiri. Fahuwa la yara illa mahasinaha. Sehingga dia tidak melihat dirinya kecuali kebaikan-kebaikannya. Saya pandai, saya cerdas, saya soleh, saya ibadahnya tepat waktu, sholatnya tepat waktu, saya puasanya rajin Senin Kemis, saya rajin puasa Daud, saya sering bersedekah, saya ila akhirihi. La yara illa mahasinaha. Tidak melihat dirinya kecuali yang baik-baiknya. Wa mubghidun li khasmihi la yara illa masawi'ahu. Dan sebaliknya, benci kepada orang yang menentangnya, benci kepada orang yang menentangnya, dan tidak pernah mau melihat kecuali kejelekan-kejelekannya. Ini manusia. Kalau tidak terbimbing dengan qala Allah wa qala Rasul, kalau tidak terbimbing dengan syariat agama, tidak terbimbing dengan Quran wa sunnah, kayak gitu. Pokoknya saya tidak melihat dirinya kecuali yang baik-baik, tidak melihat pada orang lain kecuali yang jelek-jelek. Apalagi khosmuhu, lawannya. Dia sudah merasa dirinya paling, tiba-tiba dia menyatakan kamu ini bodoh, belajar. Gimana kira-kira? Apa enggak tersinggung? Kurang ajar saya dibilang bodoh. Kamu siapa? Kok bilang saya bodoh ini? Enggak, saya cuma beritahu engkau tuh banyak salah, belajarlah lebih banyak lagi. Saya cuma menasehati. Saya tanya kamu siapa, belajar di mana? Dan sudah hafal apa kamu? Ya saya baru kemarin belajar. Baru kemarin sok ngajari orang. Kamu enggak tahu siapa saya. Ini khonina na'azakum waliyat. Marahnya bukan main kalau ada orang yang merendahkan walaupun tujuannya baik. Walaupun tujuannya baik. Sebaliknya kalau ada orang yang memujinya dia senangnya bukan main. Anta syamsun. Anta nurun fauqan nuri. Wah, wow, senang dia. Hadirin azakumullah. Sampai dia sering datang ke tempatnya karena selalu diangkat. Dipuji, disanjung, disambut dengan rebana. Tola al-badru alaina. Telah terbit bulan purnama di tempat kita. Asyik maulana fulan bin fulan. Wah, bangga. Hadirin azakumullah. Ini memang ada pada asli dari ciptaan manusia ini kayak gitu. Tetapi Allah ingatkan untuk kalahkan perasaan itu dengan kebenaran. Kalahkan dengan kebenaran. Walaupun mungkin agak nyek di hati, kurang ajar orang ini. Tapi kamu tahan. Maksudmu gimana? Maksud saya, Ustadz itu harus belajar lagi. Oh iya, insya Allah kita belajar lagi. Makasih, jazakallah khair. Hah? Mau tidak mau? Sebab ucapan dia benar, tidak salah. Kenapa ditentang? Ucapan dia benar, hak. Ini barakallahu fikum. Manusia majbul, majbul itu artinya sudah jubila alaih, sudah memang begitu. Memang lahirnya sudah begitu. Senang sama dirinya sendiri. Tetapi tentunya itu adalah hawa. Berarti mirip dengan apa yang Allah katakan zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantara min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Allah sudah indahkan pada syahwat manusia, kesukaan pada wanita, kesukaan pada anak-anak, kesukaan pada emas dan perak, kesukaan pada rumah-rumah mewah, pada kuda-kuda yang mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah. Itu sudah fitrahnya manusia diciptakan suka itu. Tetapi ingat, di sisi Allah ada yang lebih daripada itu. Iya kan? Di sisi Allah ada yang lebih. Maka jangan kamu kalahkan harapan kamu untuk mendapatkan dari Allah jannah hanya karena harapan-harapan tadi. Hanya karena ingin urusan masalah nisa wal banin wal qanatir al muqantara min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawama wal anami wal harith ila akhirih. Maka harus diarahkan suka kepada nisa, ya nikah. Suka kepada anak-anak, ya didik dengan baik. Kalau engkau manjakan, engkau biarkan dia berbuat maksiat, itu namanya bukan sayang sama anaknya, kan begitu? Harus diluruskan. Kalau engkau cinta dunia, silakan, tapi jangan ambil yang haram. Jangan cari dengan cara yang haram. Jangan curang, jangan mengurangi timbangan, jangan mengurangi ukuran, jangan mengurangi takaran. Kan begitu? Sama juga kamu cinta dirimu, memang fitrah, semua orang suka pada dirinya. Tapi kalau engkau suka dengan dirimu sendiri, selamatkan dirimu. Arahkan ke sana. Bagaimana saya bisa selamat? Selamat dari kesesatan di dunia, selamat dari adab Allah di akhirat. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Wa qala ibn al-qayyim rahimahullah fi ma'na tawadu'. Ibn al-qayyim juga berbicara tentang apa makna tawadu'. Qala an yatalaqqa sultanul haqqi bil khudu'i lahu والذل والانقياد والدخول تحت رقه بحيث يكون الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, yang namanya tawadhu adalah menemui kebenaran dengan tunduk pada kebenaran, merendah dihadapkan kebenaran. Ya. Kau dibawakan kebenaran, tunduk. Iya, memang itu benar. Iya, memang saya yang salah. Betul, memang itu yang harus dilakukan. Saya keliru, saya bertobat pada Allah Ta'ala. Tunduk di hadapan kebenaran, dan dia terikat dengan kebenaran, dan dukhul tahta riqihi, dan masuk di bawah riqihi, riqil haq. Apa riqaq? Perbudakan. Artinya engkau diperbudak oleh kebenaran. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yakunul haqq mutasarrifan fihi tasarrufal malik fi mamluki. Di mana kebenaran itu memperlakukan kamu, memperlakukan dia seperti seorang raja pada rakyatnya. Seperti seorang pemilik budak kepada budaknya. Seperti malik fi mamluki, seperti seorang pemilik budak kepada budaknya, atau seperti raja kepada rakyatnya. Bagaimana sikap seorang budak kepada tuannya? Siapa? Tunduk. Kerjakan, ya. Jangan kerjakan, siap. Sebagaimana rakyat kepada penguasanya, berangkat, berangkat. Berhenti, berhenti. Kerjakan, kerjakan. Dan kebenaran pada dirimu seperti itu. Kalau datang kebenaran, kamu harus menyatakan ini benar. Kamu katakan ini benar. Datang bukti-bukti kebenaran bahwa ini salah, kamu katakan itu salah. Turuti. Dan itu namanya tawadhu. Subhanallah. Sekali lagi saya katakan bahwa ini koreksi dari tawaduk model sufi. Tawaduk yang tunduk-tunduk tapi sama ayat gak tunduk. Tunduk-tunduk sopan-sopan Masya Allah sama manusia. Sama dalil gak tunduk. Oh tapi kenapa? Itu namanya sombong. Walaupun kelihatan dohirnya kayak orang tawaduk, padahal mutakabbirun jabbar. Sombong. Khamilina azakumullah, kembali kepada kitab. Qala Ibnu Qayyim selanjutnya, bihadza yahsulu lil abdi khuluqut tawadhu'. Dengan ini maka terjadilah pada seorang hamba akhlak yang tawadhu'. Kalau dia tunduk dengan kebenaran dan dia siap diatur dengan kebenaran dan dia terikat dengan kebenaran dan dia siap diperbudak oleh kebenaran, kebenaran itu mengatur dirinya, mengarahkan dirinya, dia ikuti. Maka orang ini akan menjadi orang yang mutawadhi'. Walihada fassaran Nabi. Oleh karena itu, Nabi menafsirkan. Masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Nabi menafsirkan bahwa al-kibru dengan lawannya yang tadi. Apa kesombongan? Lawannya tawadhu'. Maka ditafsirkan oleh Nabi, al-kibr batarul haq, menolak kebenaran. Tadi apa kata Ibnu Qayyim? Yang namanya tawadhu', tawadhu' tunduk dengan kebenaran. Yang namanya sombong, menentang kebenaran, enggak mau tunduk dengan kebenaran. Batarul haq kata Nabi. Wa ghamtun nas, akhrajahu Muslimun fi sahihi, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Adapun ghamtun nas, meremehkan manusia. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa batarul haqqi radduhu wa jahduhu wa daf'u fi sadrihi kadaf'i as-sa'il. Yang namanya menolak kebenaran itu menolaknya, menentangnya, mendorongnya seperti mendorong orang yang akan merampas sesuatu. Kamu tolak. Itu namanya batarul haqq. Wa ghamtun nas ihtiqaruhum. Makna ghamtun nas, meremehkan manusia, ihtiqar, merendahkan mereka. Wazdira'uhum, dan menganggap mereka rendah, kemudian kurang ajar pada mereka. Wa matah taqarahum, wazdara'uhum, dafa'a huquqahum, wajahadaha. Maka seorang yang meremehkan manusia, kurang ajar pada mereka, biasanya menolak hak-hak mereka dan menentang hak-hak mereka. Wastahana biha, dan menganggap remeh hak-hak mereka. Seakan-akan mereka semua tidak punya hak. Walamma kana li sahibil haqqi maqalun wa saulah, tetapi karena yang namanya kebenaran dan pemilik kebenaran memiliki maqal, ucapan yang kokoh dan memiliki kekuatan, kanat an-nufus al-mutakabbirah la tuqirru lahu. Biasanya orang yang hatinya punya kesombongan merasa enggan untuk diatasnya oleh orang lain. Karena kebenaran memiliki kemuliaan, kebenaran itu memiliki ketinggian, selalu menang. Maka ketika datang kebenaran pada orang tadi yang sombong tadi, maka dia tidak mau mengakui ketinggian orang tadi dengan kebenarannya. Tidak mau mengakui kemuliaan pembawa kebenaran. Akhirnya ditentang walaupun tahu itu hak. Akhirnya ditentang walaupun dia tahu itu adalah perkara yang hak. Fatasulu ala saulatil haqqi bikibriha wa batiliha. Akhirnya dia justru melawan kebenaran, melawan pembawa kebenaran, karena dia memiliki kesombongan dalam hatinya, kebatilan dalam hatinya. Fakana haqiqatu tawadhu, maka yang namanya tawadhu adalah khudu'ul 'abdi li sawlatil haqq. Yang namanya tawadhu adalah tunduknya seorang hamba pada kebenaran dan terikat dengan kebenaran dan tidak ditandingi dengan apapun selain kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.